Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gegere klebonan merutu. Pun ilang kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para habaib, yang kawula hormati, kawula ta'zimi, Bapak Bupati, yang kawula hormati, sedaya jajaran Forkompimda ingkang rawuh saking TNI Polri, Bapak Tua Panitia, Bapak Bambang Bintoro, para hadirin wal hadirat ingkang minulya. Ya alhamdulillah, kita niki dalu niki ditinggali para sepuh ilmu. Jadi alhamdulillah kita niki ditinggali ilmu kare para sepuh. Ilmu napa? Ilmu mengenang jejak masa lalu. Wujudipun napa? Khol. Khol niki mengenang jejak masa lalu ingkang ngelantari nopo ingkang terjadi hari ini. Sebab wonten wong niku sing mboten diparingi ilmu. Ilmu untuk menghubungkan diri dengan masa lalu niku kathah wong ora duwe. Bahkan ngarani kaya ngeten iki ra ana manfaate. Ilmu kaya ngeten iki ilmu larang. Ilmu yang sangat mahal. Sing sak jane wong sak donya niku ya kenal ilmu niki. Napa sone ku danan, Mas? Oh, dipateni mawon. Ah nggih, speakere maksude dipateni ora wong. On. Daya menungso mengenal. Ning ana sing ora gelem. Bahwa ini adalah ilmu untuk menghubungkan diri kita dengan sebab keberadaan kita hari ini. Nek nggone Islam, nggone Islam niku malah luweh puno malih. Islam itu cara menghubungkannya luweh kuno malih. Bahkan Islam niku masa lalu niku mboten nameng diceritakno. Tapi sak tinggalane wong lawas niku diopeni kali Gusti Allah. Jadi jejak-jejak masa lalu niku mboten nameng critane tok sing di openi kali Gusti Allah. Tapi sak tinggalane wong lawas niku ditoto kali di Allah. Bahkan sampai ngirim utusan-utusan guna apa? Jaga dan merawat tinggalan para sepuh. Niku apamene nek wong Islam. Mulane nek wong Islam niku nek sing utuh, dia tidak akan pernah menafikan masa lalu. Ora bakal mengingkari masa lalu. Sampai menungso pertama niku tesih utuh jejaknya. Sak ceritane niku dipeni karo Gusti Allah. Sampai menungso pertama. Mula wong Islam ora bakal keliru memahami nek menungso niku memang kit awal wis menungso. Sebab napa? Tinggalane ana. Beberapa bangsa orang ngerti nek menungso iku kit pertama wis menungso. Ono sing ngarani menungso kawitan niku urung menungso ning munyuk. Jadi menungso niku tukulan anakan munyuk. Tur ketoke wong Jawa rada ngandel nek menungso niku anakan munyuk. Mula wong Jawa iku nek nyeluk kancane kowe. Kowe iku lak anakan munyuk. Munyuk wis durung. Mula sampean aja nyeluk kancamu kowe ya. Sampean iki menungso. Sampean panjenengan kowe ya. Kowe iku anak munyuk soalnya. Itu sesuai dengan predikat Pithecanthropus erectus tertua ada di Wajakensis dan Soloensis. Aja ngandel. Lha itu. Orang Eropa ora paham. Wong Eropa iki mahami nek menungso iku sing awitan menungso ya dheke dhewe. Sing liyane dheke niku ya turunan munyuk. Mangkane wektal Christopher Columbus ketemu Tanjung Harapan di Afrika, mero wong ireng dikira penduduk neraka. Bab diceritakan dalam kitabnya wong neraka niku diobong ra oleh mati supaya iso disik. Disiksa begitu delok wong ireng-ireng gosong keriting. Lah iki wong sing diobong ra mati. Maka kemudian Christopher Columbus melakukan pembasmian, penembakan terhadap orang-orang Afrika. Untuk apa? Membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Ora mumet sampean. Akhirnya menghasilkan satu bentuk penjajahan dan perbudakan. Dan sistem perbudakan seko Afrika ke Eropa dikenal dalam sejarah panjang menggunakan jalur namanya Amistad. Nah, anak-anak muda sudah tidak tahu itu. Sampean milenial, generasi yang ya apa? Generasi ya mateng ya ora. Mentah ya ora. Kaya jagung menggara intut. Ini generasi milenial, pemene milenial desa. Iya, numpak motor ono lampu sampingnya tetep nganggo tangan ngene-ngene. Lah iki ya. Iki. Lah ini milenial. Lah aku iki mau ning dalan iki serono wong telepon. Ngene telepone wong Batang. Lucu wong pancen milenial setengah mateng. Iya, heeh. Heeh. Iya, iya, iya. Iya, iya. Halo, halo. Lho. Aku lho saya lihat tadi di Batang, wah iki manuk menungso tengah mateng iki nene. Oh. Rambutnya wabang, jabrik ngene. Aku piye? Lah aku dene, "Oh, ayu." Ngono kuwi, "Oh, ayu." Lah piye kowe? Rambutnya abang kaya londo kok. LKMD. Londo kok meng ndase. Lah kita ini Islam dari awal diajarkan bahwa ya kita itu kita awal wis menungso udah manusia. Cuman menungso kawitan ora kaya sampean ngene iki. Ya gede Nabi Adam. Suwidak dirok. Sak dirok itu segini. Suwidak gini 60 hasta berarti langkong kok tangane sampean 30 meter. Wong Arab iki sak meter kurang titik ngene ne. Dadi sekitar 50-an meter. Dawur turu ning jembat jalan tol tutup. Besar tinggi. Rabi Adam itu medun kok ndi? Ko langit. Lah medun ko langit iki digawe cilik ya remuk. Wong gunung ae mlebu mrene karek sekrikil ngene kok. Lho Nabi Adam digadhe lebok wong srene. Lah itulah cerita pertama Nabi Adam. Turun. Lho medeni Nabi Adam biasa aja. Ming dikandhani sesuk mulih Adam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesuk mulih. Bung kandhani mulih be ado temen. Ternyata jauh tempat transmigrasinya. Saka kampung langit sampai ke kampung bumi. Jadi sampean iki turunan alien. Nah ini pendatang, transmigran. Sing asli bumi kan bangsa wedhus asli. Ya kucing asli sini. Celeng asli sini. Kata sih kak. Lah ya, kire itu asli sini. Lah kita bukan. Kita ini pendatang langit, koncone iblis. Tonggone malaikat kita ini. Makanya bentuk kita berbeda. Kita ini bentuknya aneh, coba neng donya sing mirip menungso. Ora ono. Munyuk. Ya ora mirip wong munyuk ya ora omong kok. Kalau bentuk kita ini memang limited edition. Okay. Jadi ahsani taqwim laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu dan aku bikin manusia limited edition itu nek cara basa Inggris ngono. You limited edition. Yes. How are you? Yes, you cannot speak English. Oh no. Lah ini manusia. Lah makanya kita ini berbeda, mulut kita berbeda. Lambene wedhus. Yes, dari dulu begitu, enggak ada perubahan. Munine loro, nek lesu eek. Nek pengen kawin mbak uuk. Lah wedhus. Lah mulutmu limited edition, ngapain saja bisa. Bisa loh. Bisa. Terbaik. Loh, makanya tanpa bunyi bisa ngomong. Mulai dek cilik sering terjadi perkelahian antar anak. Orang ada suara yang ngerti-ngerti guel. Lah kenapa? Dari pintu ke pintu. Ini manusia. Dan itu diingatkan sama Allah. Tangan. Mana ada yang sebaik tangan kita? Dad, orang oh, no, sampai mirip munyuk mau. Tangan munyuk, ya udah kupel raiso. Cewok, raiso munyuk. Tapi nek tangan menungso, tahiyat iso. Tahiyat raiso. Orang oh, no, tahiyat ngini, orang oh, no. Ini tahiyat. Tahiyat iso. Tahiyat, tahiyat. Orang iso. Engko nek kene kukur-kukur ganti atahiyat ngene iki. Tangan bahkan tangan ini nggo nyekel apa iso. Bahkan tangan ini bisa bicara. Bisa. Tangan ini bisa ngomong. Ini ini namanya ahsani terbaik. Kita ini terbaik. Wis enggak usah protes pokoknya kita paling baik. Nggih. Mana ada? Ngomong, kita terbaik. Dan kita ini ajaib. Manusia ini ajaib. Wis paling apik menangan. Wong pancen kita ini alien kok. Alien menangan. Manuk asli sini. Sak pira pintere mabur, kalah karo menungso. Mana ada? Sampean plinteng kene. Ora kena diplinteng tembak, ora kena tembak dipulut. Ora iso dijikok, jikok ndoke. Wong menungso. Kita ini manusia, ojo lali makane ya ayuhannas, eh menungso. Ojo lali dul kaya iki menungso. Nah, iwak kurang hebat apa dia berenang? Kalah karo menungso pancing jenuh ora iso diuyui bareng-bareng. Aku ndek pengalaman tambak itu tak uyui wong 300 melet iwake. Ora iso ditak ora iso diubek melet-melet ora iso di ngono disetrum. Oh, lho itu menungso menangan. gajah kalah, alas roban ketekan menungso entek kayune ludes, gunung entek mana menungso menangan kok. Gak ada yang bisa mengalahkan manusia, jangan menungso ya ampuh menangan. Loh, endi sing iso angkasa gekke pesawat, lautan gekke kapal. Hi menungso beda karo sing asli sini. Loh, iki menungso menangan. Ora ono sing iso ngalahno menungso, ndak ada. Tapi karena manusia itu bukan penduduk sini, mula nek lahir itu apes karena penyesuaian dirinya lama. Wah, ora asli kene kok. Nek wedhus kan asli sini. Lahir telung dino mangan dhewe. Wong wedhus mentok, netes, renang wong asli kene kok. Kaya wong asli Batang ya lunga rusak terus nyolon duren ya ronggone kok. Asli. Nang kula ora asli kene pengen duren ya tuku. Ning pasar ra ono njaluk Pak Bupati. Lah itu bedanya penduduk asli. Makanya aku mau ya bingung bayangno. Wong karena saya bukan penduduk asli Batang. Lho ya gumun. Tak pikir Bupati Batang gede ngono wonge. Pak emeng cilik sak men. Sing lawas malah guru ora apa-apa. Lah iya, lah itu memang trennya Indonesia. Pemimpinnya guru-guru. Ih, enggak apa-apa. Guru rapopo ning merantasi lho ngono. Kita biasa punya pemimpin kurus-kurus itu biasa. Lho yo ngono, lho piye to sampean lho. Mikir rakyate ya guru no kan. Lah kita ini bukan asli. Ini asli wedose asli. Makane menungso niku nek lahir yang ketop-ketop ndak. Ya karena ora asli suwe 9 bulan belum bisa apa-apa, gele pinggir galengan mati dirubung semut. Ini menungso kok. Coba sapi gureh wisan asli kene kok, asli. Nah, makanya sampean jangan membayangkan ini kampung sampean, murah iki kampunge wedhus. Iki ora kampungmu, mulane sampean niku ya meng 70 taun limi lunga meneh ilang. Ora asli kok. Makanya jarene yai-yai teng Lirboyo. Karena kita bukan penduduk asli, maka kalau lahir sing pertama dicontoh ibuke. Karena yang paling dekat yang belum mau ketopo nutra. Begitu 5 bulan sing dicontoh bapak eh. Mulai mengkurup karo krayang-krayang. Ngene mulai lah. Loh. Makanan kita yang asli makanan akhirat. Begitu mangan panganan donya, latihan sih. Dang, panganan donya mule banter titik melet-melet. Wong ora asli, wong asline ora panganan. Kita ini asline enak ora umum. Wong akhirat pengen sego mikir tak metu segone wisan. Langsung ana iwake. Mikir pacar wis teko wisan langsung. Jalan yang ngono wisan kene. Lah karena ini bumi yo latihan sih yo ngrayu, Dik. Aku ingin pacaran sama kamu. Ngoco, Mas. Ini manusia, coba. Mangkano kena gedang banter titik melet-melet. Susu banter titik megap megap. Tapi karena kita ini citakannya pemimpin, mulan wis gedhe geragase yo ora umum. Ngejili dipakani apa dombeni susu melet-melet gedhe oplosan lebu ambu sing paling wangi semprot-semprot doyan pojoke iku kudu utek-utek diambus kadang utek-utek silet kuwi diambus iki niki kuwi menungso kita niki cetakane menungso dadi kula nek delok menungso iki ragu mon ambek ngene iki masyaallah ya biasa aja ngwaji wah ketoke gitu, apik-apik oh begitu mulih ya, biasa manungsa perterbangan napuk bokong wah biasa. biasae menungso. Makane lho. Lah ini on menungso sampean itu. Lah yang pertama kali dadi bapake dhewe itu Nabi Adam, ya ayuhan nasim menungso. Lah ngene menungso, mulane bejo dhewe ta dadi menungso. Coba lah dadi pitik ngono. Ngerti-ngerti arep kawin cekel-cek dibeleh ora sida. Ka menungso, kita niki menungso nggih. Lah menungso kawitan itu Nabi ya. Adam turun ke langit bus ngono. Iya. Gede wong kadale ae sak dinosaurus. Lah itu kan kadal zaman Nabi Adam. Rek. Aman gak bayangno aku ora bayangne kadal gedene sak dinosaurus. Lah saiki sik urip ngono bongko awak dhewe. Didilat tok. Padha nang lamuk. Dari Nabi Adam turun. Lah turun pertama Nabi Adam bingung arah ya nanti. Kasih tanda makane. Wis, akar nang ndi iki pokoke patokanku kene. Kei watu. Nyoh. Hah. Teko rene meneh dolan meneh kei watu meneh. Lha ya ana sing mlebu kok. Mrutu. Berarti kei tondo. Luk ngono kei tondo. Loh, merutu tok. Lah kiye priwe kiye? Kiye watu. Lah akhirnya tanda inilah yang karo Gusti Allah diabadikan agar tidak dilupakan karo Gusti Allah, tandane diutam apa di utuh jenengi inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudal lil alamin. Ya jadi Ka'bah. Nah terus habis itu kan Nabi Adam memendam rindu. Nabi Adam itu kan medun kesini yang pertama kali dirasakan kan rindu. Oh barabi neng kono terus dipisah kon transmigrasi. Lo kan habis menikah Nabi Adam di sana. Lo saya pernah ngerti Nabi Adam pertama kali itu nikah. Rung sembayang wis nikah sih Nabi Adam. Iya Nabi Adam pertama syariat itu nikah. Jadi syariat pertama itu nikah. Ya gara-gara Nabi Adam juga lahir. Apa ora lahir gawe Gusti Allah iki kandha karo malaikat Jibril. Kang, apa? Aku wis ngerti kabeh, tanganku itu untuk nyekel ngerti aku. Rengkulku nggo mlaku aku wis ora, lambe nggo mangan, kuping nggo ngrungokno. Tangan nggo nyekel, irung nggo ngambus, to nggo nyawang. Aku wis ngerti kabeh. Diriku saya sudah paham. Tapi ada sesuatu yang aku ndak ngerti. Apa? Lambo iki aku ora ngerti. Apa sih? Ayo iki mbok iki panggonane kok ora pati jelas iki apa. Aku rung tangi dhek wis tangi iki apa ta? Ya wis kok tak sampeno nang Gusti Allah. Curhatnya disampaikan karo Gusti Allah dikasih Siti Hawa. Oh, iki to kanggone ngerti. Wis itu dipisah, makanya ketika turun ke bumi terpisah. Makanya ketika Nabi Adam turun ke sini pertama kali yang dirasakan adalah rindu. Kerinduan, maka beban hidup anak Adam yang paling berat adalah beban rindu. Rindu yang paling berat, makanya jangan rindu. Rindu itu berat. Rindu. Gak ada di dunia ini yang lebih berat dari rindu. Sakit gigi suntik sembuh. Pergi ke puskesmas sembuh. Kalau rindu, makan gak enak. Tidur gak nyenyak. Gak ada yang enak. Yang kita bayangkan adalah ketemu dia kekasih kita. Sampai delok wajan kok delok rupane dhewe apa. Itu manusia. Makanya sampean kalau sudah merasakan rindu baru kerasa berat hidup ki. Kita rindu. Haleluya. Nabi Adam rindu betapa rindunya. Durat nang rindune ora umum 200 tahun coba. Zaman bayang no rindu orang atas tahun urung no liane. Kalau kita rindu sekarang enggak ketemu kekasih, nang warung kopi mendino. Mesti ono pasangan di situ. Mbuh piye ceritane boy. Lah waktu itu enggak ada siapun begitu rindu ya sakit. Luka rindu itu berdarah. Iya kau tusuk di sana berdarah di sini oh rindu. Lihat rindu ngono. Pikirane neng kono, lorone neng kene. Itu rindu. Akhirnya Nabi Adam berjalan kemana-mana mencari rindunya sambil berteriak Hawa, wah, Rono ini, Rono persis kok sampai nek rindu yo kocelok Rono, Rono, Rono, Kunyuk rono kudungan sarung ra enak. Eh wis mangan duren kelingan kekasihnya. Ngising ra metu pokoke. Loh, itu makanya kalau dalam kita biasanya ngaji ning santren itu peristiwa itu dijenengin apa? Hamkun. Hamkun itu apa kene cara mriki iki? Nek cara kumprung nek bahasa Arab nek wong Jawa manane ben hamkun iku kumprung. Nek cara aku hamkun ya kocluk gitu. Rono rene iku hamkun. Sampai tahun ke-200 ora kuat ngempet hawa. Enggak taunya ada jawaban sayup-sayup. Mas Adam. Bu. Hawa, engkau di mana Hawa? Woi, gue nonton film India Melayu Rono. Terus penontonnya, eh gue kok burimu. Itu kerinduan yang luar biasa. Sampai akhirnya dipertemukan Siti Hawa duduk gitu di atas dengan sangat indah. Duduk tapi kau wesel kleset. Loh, Mas Adam, Hawa. Wah, Siti Hawa wong wedok saking rindunya cincing sarung. Oh, itu cincing sarung melayu. Mas Adam. Nabi Adam langsung, "Hei, Hawa, jangan turun kamu. Kenapa, Mas? Aku enggak tahan, aku sudah rindu. Jangan kau turun ke sini. Kau tetap di situ biar aku yang naik." "Kenapa, Mas? Kalau engkau turun, aku khawatir dicontoh anak cucu kita besok. Ono cah wedok beruang lanang. Ora pantes." Wah, akhirnya Nabi Adam naik, Nabi Adam naik. Wah, akhirnya begitu sampai di atas, Teletubbies. Wah, itu, nah peristiwa seagung ini sama Allah diceritakan di dalam Al-Quran. Sampai tiga ke tugu namanya Jabal Rahmah lho, ini Gusti Allah. Orang mek dongeng tok sak tugune ana. Makanya tugu-tugu itu sing ngulangi gawe sapa? Gusti Allah. Perang 10 gek ke tugu. Jakarta gek ke tugu, makanya kalau kita biasa bikin tugu. Cinta itu bikin tugu. Manten anyar dulang-dulangan. Wah. Mas. Foto. Wah. Iki tempel nang cendela, dadi tugu. Ngono, aku sesuk nek wis lemu, lho aku tau cilik. Ngono. Nah, tangan kita kalau lagi mesra dulang-dulangan bawa peso. Untuk apa? Ngukir nama berdua di mejanya tukang bakso. Leia Zainal love Zainab. Zet-zet. Ngono to. Nah, nanti kalau kita ribut, jangan ribut deh, gak enak sama tetangga. Kenapa? Kita pernah sama dalam suka dan duka, dalam keadaan penuh cinta. Buktinya di mana? Ayo tak tunjukkan bukti kita dulu. Nang mejane tukang bakso. Gak tahu deh wis dicet. Boh, Allah ini gini, Gusti Allah orang yang dongeng itu. Cak tugunya diceritakan. Begini, makanya orang dikembalikan ke satu masa di mana kita ini enggak boleh melupakan masalah. Masa lalu, mulu sampe dikongkon haji nilii apa? Nilii gitu. Awak dhewe dikongkon salat ngadep kemana? Ke kiblat. Cek ora lali asalmu kok ngono dul. Wah, iki. Tapi wong ado ya sinyale kadang ngono kadang ora ngono to, Pak. Nek sing nang kono sinyale manteng wong cerak. Sinyal pemancar utama. Ning kene ya Allahu akbar. Sinyale ado ketekan bakso sinyal ilang. Ana ting-ting bakso. Ilang gitu. Makanya cukup fawal luwajaka syatral Masjidil Haram. Terus dikongkon haji. Haji itu puncak ibadah. Wukuf di Arafah. Di Arafah. Kok ana ndelok tugu lho, Dul. Untuk apa? Dari situ waja'alnakum syu'uban wa qabaila, kemudian jadi bangsa-bangsa. Mula wong nek terus nang Jabal Rahmah kok lali nek wong iku bangsa-bangsa asale kok kono. Mesti uteke konslet waktu nang kono itu. Dari situ terus pindah-pindah, yang tetap di situ jadi Arab itu, cantik ganteng. Kira-kira Nabi Adam ya mirip kaya wong Arab iku lah, wong sing manggon nang kono kan. Nah yang pindah Eropa tadi koyo apa? Kudu dhuwur rambuté ya, abang. Sing pindah Cina, tembem-tembem sipit-sipitnya. Sing pindah Afrika, gosong koyo kopi goreng. Nah sing pindah mriki, cilik-cilik kok Pak Bupati ngene iki ya ana gedhe. Lini wajal nakum su'au bahwa koba ila jabal rohmah itu minta kari wa ung tak Nabi Adam ya ayuhan nas indah Islam itu masamu man kita kadang enggak sadar lah cuman disuruh li ta'arofu mengerti-ngerti ya terus ngerti ya ngono dong bahwa berbeda-beda itu mengertilah tapi ini bahasa Indonesia ini masalah ta'arof dimaknai saling mboten bahasa Indonesia ra cukup memahami Quran. Matek bahasa Indonesia iki nek petuk Quran. Wong kalah tuwek. Lek petuk basa Jawa we bahasa Indonesia mati kok apa meneh petuk bahasa Quran. Lek bahasa Indonesia petuk basa Jawa kunduran trek ngono apa kira-kira? Ora iso wisan. Ndak sanggup bahasa Indonesia mati ketemu kunduran trek iki ora iso. Apa yo trek mundur kena orang. Kebelakangan trek iki ora iso. Matek ngono yo. Kepulangan truk, lah ya ora iso kok dawa. Kok dadi dawa. Pecirit, ora iso. Coba yo. Golek ana nek ana. Ini bahasa. Loh. Trusupen. Trusupen niku lho apa bahasa Indonesia? Susupen ngono apa? Ora iso. Lah makanya bahasa Indonesia nek ketemu bahasa Quran iso musyrik hati-hati. Lho nek ora hati-hati sampean iso musyrik lho bahasa Qurane. Nah, coba saiki makna syahadat ngono. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Polisi. Tak kok polisi, siapapun yang dijadikan saksi mesti wong sing ngeruh kejadian. Coba tanya. Loh. Kenapa kamu jadi saksi? Oh, saya lihat kok sidul nyuri. Jukil lawange roh. Roh. Bawa tip tuh saya lihat dengan mata kepala sendiri. Iya. Maka kamu layak jadi saksi. Berarti saksi adalah orang yang menyaksikan peristiwa. Ini saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Tahu petok weh. Mulai sama kane anak seni ingsun Allah ilaha ingin tak orang no pengiran kang wajib disembah kelawan hak yang maujud illallah angin gusti. Allah beres nih ketemu bahasa Jawa rampung. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Takoo guru bahasa Indonesia. Bedane pengasih penyayang. Rapat kiamat kurang rong dina lho Raisa. Lha tapi nek bahasa Indonesia, bahasa Jawa beres. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman zat kang welas asih ing dalam donya lan akhirat, Ar-Rahim kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Rampung. Lha makanya li ta'arofu itu bukan saling mengenal, tapi saling pengerti. Pengertian sampean tikus kenal. Kenal tapi pengen nutuk ndase mawon. Lho ini lho ngene iki kandhane kok ya ngaji karo guyon dithik ora apa. Wong sampean wis stres kit suri kirap. Lah aku ngerti ya rupamu selek-elek kok. Kaya wortel tanpa daun wis. Lho ya makane ya iki rada nyantai sik ya iki wayahe anak-anak milenial aku paham kamu ya. Kamu kan generasi-generasi milenial maka membutuhkan kiai zaman no. Aneh beliau-beliau ini zaman all. Tidak paham sampean ya. Lho bener aku sing ngaji sik. Lho ana sing Pak Bupati. Pak Bambang Mitra niku lho. Aku juga milenial. Buktinya apa? Kurus. Loh kandhane. Li ta'arofu mengerti. Oh wis ngono tok. Warna bahasa Jawa iki nek wis diurut mblengerno wong. Bahasa Indonesia remuk, kadang bahasa Arab itu petuk bahasa Jawa ae matek kok. Bahasa Arab rus, bahasa Inggris rice, bahasa Jawa mbuh lengkap ora umum. Ning sawah cilik wine, gede pari, panen gabah, wite damen, digiling beras, sisane dedek, cuwil-cuwil menir, buntel godhong lontong, buntel janur kupat. Lonjong titik, lebat, ora dibuntel, sego, godol cecek siji, upo. Diublek-ublek, bubur, silite kosong, intip, ora kepangan garing, aking. Lelah yang kita ini mau boso ruwet yang Arab sakoto mana dak wang Jawa ya telok tiba ni si sakoto itu tiba ni kene dewi tiba ya telok tiba ni ulang Arab pok lambini lematok nyosop glundung koprol nguk jungkel plung kecemplung nguk kejelungup beruk nabrak mengburi gap geblak mrene nglem jengkang bok lagi sakoto lho iki bahasa makane kula nek kajian bahasa iki guyung ngekek-ngekek kok ya biyen cek komplite wong Jawa ndok utuk lancuran diri babon jago mrene wis mati tambah kakek ayam goreng bebek goreng ayam geprek tambah akeh. Lah kita cuma disuruh pengertian mulu saiki awak dhewe kon pengertian ngono tok. Yang Arab itu wayu ganteng ora usah diprotes sampean. Kita cuma pengertian aja kenapa orang Arab itu cantik ganteng. Lah gone panas wae ngono, ora ono banyu. Lah nek ora ono banyu terus digawe elek rados. Ya elek yo. Lah nek ora ono banyu rados ora apa-apa wong ganteng kan. Ganteng Abah Lutfi rados seminggu tetep ganteng. Lah awak dhewe ratus sedina ya rusuh. Sampeyan ratus ke jam 5 lho rupane wis elek-elek kok ngene lho, wis kaya cabe merah keriting wisan. Lho ngono tok asline. Tapi iki ra ono dalile ya. Iki saya cuman kamakola kira-kira tok wong. Tak goleki dalile kenapa tak kok beda. Eropa, kenapa tinggi besar rambutnya abang? Ono musim dingin. -41. Kula rencananya wingi teng Soviet rasido -41. Kula mbayangno nguyuh rampung wis mengkeret. Lho, wis tahu kula udah berkali-kali ke sana nang yo. Lho iku nrone ndine numpak kirik, numpak dokar itu. Kirike gedene sak mene-mene itu. 6 tok mlowo ayo ngono. Jenengane Siberian Husky sama Alaskan Malamut. Wong Indonesia ora ono sing duwe. Ketok sing duwe mung Pak Fadlizon tok. Min duwe loro gede-gede ngono. Ana kene wing kire mene. Mak mulai lah. Makane seneng dadi sate wong cilik gampang. Ana sing doyan kire wong ngene ya. Jarine wong kula ya mek jarine tok. Ning ketoke ora wong Batang. Heeh. Lah makane dibikin besar ben nek ora nek ana musim dingin ora mati katuk. Katuk nanti digawe cilik kaya Pak Bupati lah ning Eropa katukan mati. Apa mana Pak Bambang Pintoro langsung hilang ya Pak Jani, ya orang-orang wani gak rapi bupati, sak mantan bupati tapi kan ini kenyataan real, fakta ini, fakta berbicara cilik-cilik memang, kalau ini gue kayak gumun ya bisa jadi bupati cilik ini berarti aku nek gede bisa jadi Perdana Menteri lah nih. Tuh. Orang Eropa itu kalau musim dingin kan diserengenge, kehilangan sinar matahari tanpa ultraviolet, kulit perempuan, kulit laki-laki pigmennya hilang, berubah bintik-bintik kayak kulit. Makanya mereka itu lari ke sini berjemur. Untuk apa? Mengembalikan pigmen, nabung untuk lari ke sini terus berjemur di pantai-pantai Indo. Nih, enggak porno, enggak, itu dede. Makanya Pak Bupati tolong jangan bikin perda syariah. Turis harus pakai jilbab. Rasidore ini pindah deh. Maka itulah termasuk pengertian. Enggak Pak Bupati. Lah iya. Ini kan kita punya pengertian kebangsaan gitu. Orang Eropa kalau musim dingin, mana ada dia punya daun. Wong rontok di musim gugur. Yang tidak rontok di musim gugur meng godong cemara tok. Makanya bulan Desember teman-teman Nasrani kalau Natal itu pakai daun cemara. Ora kok saking hebate godong cemara ya ora ya meng iku tok sing ora rontok. Jadi yang bisa dihias hanya daun cemara. Lah kok Natal iku asli batang. Kok iso godong rambutan, iso godong jambu, semacam. Makanya para kiai enggak usah emosi. Jangan tanam pohon cemara di depan masjid kami. Itu pohon Kristen, semenjak kapan pohon punya agama? Niku litarung mengerti aja gitu, enggak usah ribet. Lah makane orang Eropa kalau musim dingin ora duwe iwak, wong airnya mengering. Makanya musim panas mengawetkan ikan sarden untuk dimakan di musim dingin. Lekeane awak dhewe lho ngopo melu mangan sarden? Wong kalimu iwak sakane ono, kit mulai welut sampai pelus, jaher, sepat, sidat, keting, betik, kutuk, wader, sili. Jadi dawa lengkap kita niki. Ora ana iwak ya kodhok ya eneng lho ngono. Suike ngono ae. Opo yang ana punya? Segalanya kita ada. Eropa kenapa perang terus? Karena mereka persiapan energi di musim dingin dan di musim panas. Nah itu musim dingin, musim panas. Nah, musim dingin pakai pemanas, musim panas pakai pendingin. Makanya perang berebut energi untuk menghidupkan listriknya. Lah kita, ora panas, ora adem. Teknologinya cukup sarung. Lek kademen kemulan sarung, kepanasan kebut-kebut sah. Sarung rampung. Loh. Ini meng dikongkon lita arof, ngerti ya, meng ono dora dikongkon melu kono, ndak ngerti ono tok. Dah kita ngerti aja deh. Lho makanya jadi pemerintah juga harus ngerti kita orang Indo. Nih, yang galak no bal-balan, orang no gunane. Wong tetap kalah karo wong Inggris. Makanya kalau mau menggalakkan sepak bola di Batang, saya punya saran. Cari perempuan yang tingginya 170, cari laki-laki yang tingginya 80. Cari 50 pasang, kawinkan. Lah iya, kawinkan. Lah nanti itu anaknya ini yang kita karantina agar menjadi besar. Lah iku baru iso bal-balan, iso tinju, iso basket. Lah ini sak bupati, Pak Bupati basket yo. Musuh wong apa basket musuh wong NBA. Enggak yo kena udele tok. Itu nanti yang tinju biar besar. Nene sing tinju kok sak Pak Bambang lho ya. Tak kasih ilmu kebal iso, tapi nek ditinju McTyson melompat ring. Ini namanya mengerti saja. Memang dikongkon ngerti tok kita itu rewel. Oh, harus seperti ini, harus seperti ini. Kali-sekali ke Jepang kayak Pak Bupati ini. Nah, kok tapi saya itu pernah ngajak birokrat ke Jepang. Birokrat tak ajak, senengnya di Jepang. Wah, kenapa Jepang itu maju ya? Karena jam 5 masuk kantor, jam 5 baru pulang. Wah, kalau gitu, kita bisa begitu bagaimana sih? Wong Jepang malah kepingin kaya wong Indonesia. Sampai itu kayak tangi, sampai itu lagi tangi. Isek sempat ngeter anak sekolah, baru ngono nyemproti manuk. Isek sempat. Labet disemproti jam 9 masuk kan kantor. Lah. Pak, iki lha iki sugeng ngrawuh balut iki. Lah iki. Niki wis dadi grogi iki. Aduh. Ini tadi kerlu. Ini kita cuma diminta mengerti, ta'aruf, mengertilah. Cina kenapa tembem sipit? Musim dingin, mataharinya turun, saljunya kelihatan. Lah ya sipit kriip-kriip ngene kan silam. Lah inilah. Lu makanya Islam ini dihantarkan ke situ biar enggak lupa bahwa Islam ini nabi terakhir merupakan harus menjadi bagian dari perubahan besar di akhir zaman. Manusia sudah berbeda beda. Lu Islam itu dikongkon dolan rono. Kan gitu. Lah kenapa Afrika hitam? Ya Afrika ireng iki rono singo titip ke Afrika. Nek digawe putih ya diuber singo ya ketok. Lah makanya dibikin hitam begitu diuber singo Melayu mengkurep ora ketok pisan. Inilah yang namanya lita'aruf, mengertilah. Dan Islam haji diajarkan tengok itu biar kita enggak lupa bahwa ada ukhuwah basyariyah. Makanya kita ini jadi orang Islam enggak usah malu-malu. Enggak usah malu ngaji kayak gini Islam. Tapi dari Jabal Rahmah melahirkan orang Jepang, maka orang Jepang melibatkan diri dalam kebaikan kaum muslimin, gaweke sepi Speaker. Jadi kita ini bendino wis padha wong Jepang urusan speaker. Maka ndak usah marah sama orang Jepang. Lah. Kita ketemu dengan ras Cina yang asalnya juga dari Jabal Rahmah. Loh kita bendino ketemu anggar mumet titik goleki wong Cina, tuku rokok. Tenge rokok sapa? Cina. Sampean terbangan mesti goleki Cina. Wong terbang itu kayu karo kulit. Lah sing mancepke apa? Pines. Pakune iku sing gawe Cina. Nek sampean ri jeruk ya protol. Iki kita setiap hari sudah ketemu. Loh. Thank you, Pak. Lah kita ini sudah setiap hari berkawan. Lah makanya Islam itu indahnya kalau ditarik ke belakang, turu tengok Jabal Rahmah, suruh nengok Baitullah. Ya orang akhirnya kalau lihat itu kan enak. Ora pedhi-pedhi. Tadi tarik ke belakang, jadi di bawah tek memburi lho Gusti Allah. Jadi Gusti Allah itu ramai nyeritake bahkan gawe tugu lho coba. Nah, oh arti. Loh ini gila lah ya piye ta. Ya. Lah ya panser masih kok lambini tentara neng ngajinya apa ya tetep ngene dadah iki. Lho panser itu kan memang aneh. Sama tentara ya rawani padahal bintangnya banyak dia. Tentara paling bintang 5 iki songo lho iki. Lah. Lho makanya niki lho dadi ning tengah teng Lirboyo itu latihan baris berbaris siap muktamar. Banser dilatih tentara. Lencang kanan gerak. Lencang kanan jangan cuman segini dong. Ndak berani. Mau begini ndak berani karena kenapa kok ndak begini? Di situ ada Kiai Idris, ndak berani. Mbak Idris Lirboyo lagi inspeksi ini ndak berani. Lancen banser. Rasane dulu aku toh. Enggak lah. Jadi kita ditarik ke belakang. Satu ketika jejak itu pernah hilang. Jejak para masa lalu itu pernah hilang. Sing goleki sapa? Nabi Ibrahim. Cari Nabi Ibrahim. Cari Nabi Ibrahim wis runtuh urat karet ditata ulang. Ditata ulang dan dari situ kemudian menghasilkan peradaban baru. Peradaban yang luar biasa, yang akhirnya tempuk. Peradaban baru itu apa? Satu peradaban Bani Israel, yang satu peradaban Islam, yang satu peradaban India. Lakno niki kadang anu nih, ini butuh sesuatu yang sangat kuat untuk melakukan dalaman. Nah, Islam tempuk waktu itu sama Bani Israel. Tempuk di Arab clash gini terhadap masa lalu. Makanya dirukunke kali Gusti Allah menggunakan Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa dirukunke. Suruh napak tilas lagi. Iki lho tinggalane Mbah Ibrahim iku makam Ibrahim, itu Khidir Ismail, itu Sofa Marwah, itu Jamarat Ula Wusta Aqabah. Kita digongkon napak tilas lagi biar enggak lupa bahwa kita punya hutang jasa sama Nabi Ibrahim. Iku lah carane Allah merukunkan seluruh manusia dirukunkan. Dan makanya di situ terus titik temu iki makam Ibrahim, Khidir Ismail. Tengok. Hasilnya apa? Ya wis, sing Yahudi, sing Nasrani disebut Ahlul Kitab. Orang disebut kafir, disebut Ahlul Kitab. Itu disebut Ahlul Kitab. Harus ada kerukunan masa lalu. Makanya terus kemudian di dalam sholat, onten kama sholai ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ini kan cara mengkompromikan. Cara Gusti Allah merukunkan antar masalah, masa lalu dengan peradabannya. Kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Loh, itu udah Islam ini. Indahnya luar biasa, merukunkan masalah masa lalu. Itu akhirnya gaduh di sana. Nggih, leres. Bener. Benerno, benerno rekamane. Benerno, benerno. Ah, lho ngono lho. Sing kae enggak benerno. Sik, ora ngerti sampean karepe. Hanya saya dan Balutfi yang kenapa enggak boleh ke sini? Enggak boleh, kami enggak ono sih. Wes, ya. Kamerane minggok rono lo, Kang. Wes, ya. Nih. Ini gila. Jadi jejak ini hilang pertuk ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya beberapa anak. Karena ada beberapa istri. Sampai yang muda mesti ngerti itu. Dari Nabi, dari istri Hajar, dari istri Sarah melahirkan Ishak. Dari Nabi Ishak melahirkan Israel atau Yakub. Dan dari situ lahir 12 namanya Bani Israel. Dan dari Bani Israel menghasilkan sejarah besar. Yahudi menghasilkan sejarah baru, Nasrani menghasilkan sejarah baru. Nah, dari jalur satunya, jalur Nabi Ismail menghasilkan sejarah baru, namanya Rasulullah. Lah ya piye coba sampean bayangno. Ini kuat, ini kuat, ini kuat. Ling rukun ke piye coba sampean? Ayo. Indah dirukunkan ya wis kiblatmu kono, kiblatku kene. Tapi hubungan sesama manusia dijelaskan nenek moyangnya disebut kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kama sholai ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lu makanya kita biasa aja para kiai, para sepuh. Hancurkan Yahudi. Ngopo sampe hancurkan Yahudi? Sing ribut kan yang kono. Yang kini biasa air atau berdoa Yahudi. Jangan bawa konflik sana dibawa ke sini, kita tidak tahu. Rasulullah mengatakan selisihlah orang Yahudi urusan jenggot. Lah bagaimana di negeri kita yang orang tahu padha wong Yahudi. Wong Hindu jenggot iki dawa lho kene kepiye sampean. Lah itu dirukunkan karena sama-sama punya kitab disebut ahlul kitab sesama keturunan wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lah akhirnya rukun sudah. Selesai. Lah makanya kita juga enggak perlu ribut. Urusan sholat kiblatnya sudah dipisah. Tapi kalau kita pergi haji pasti rukun sama Yahudi. Urusan naik pesawat. Pak Habib kon ke pesawat enggak jadi wong namanya tetuko sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko-teko. Naik pesawatnya orang Yahudi. Lah Yahudi mati, ngelangi sampean. Kita nabung di bank. Itu banknya orang Yahudi yang pertama kali membuat, namanya Bank Devisa New York. Itu duitnya dari Rothschild, Rockefeller. Ini rukun toh. Sampean hari ini ribut, pendukung 01 sama pendukung 02. Tapi sama-sama menggunakan lapaknya Mark Zuckerberg karena ributnya di Facebook. Sing bayari Google. Memang aneh kita ini. Dengan Nasrani kita rukun setiap hari kalau kita ada yang menikah. Pernikahannya murni secara Islam tapi bedaknya bedak Nasrani. Dari Perancis sama parfumnya. Bedak batang sing gelem sopong beras di deplok blundeng kabeh. Kita ini sebenarnya diem-diem sudah rukun dengan sesama manusia. Lu indah tuh. Lu makanya Rasulullah mampu mengarungi perubahan besar. Karena dikompromikan duit dikompromi. Nah, di sana selesai. Di sana selesai Islam titik temunya dengan Yahudi Nasrani. Tapi kan kemudian Islam itu bergerak karena kita mendapatkan hidayah dari Allah. Gusti Allah ngersake mrene Islam itu mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikendaki apik karo Gusti Allah paringi ngerti teng urusan agama. Lah khairane niku nakira. Khairon kalau nakiroh maknanya khairon kamilan keapian kang sampurno. Lah keapian sempurna ora mungkin rek menungso, menungso ora sempurna. Maka keapiane menungso mesti campur keapiane wong liya. Itu sudah lumrah. Iki ngaji sing paling apik sapa? Malam hari ini sing paling apik sapa? Saiki lho. Ya kula. Wong kula sing dicekeli mek wong abah dereng. Pe, lulu gini kepala yang pe, kula wis rasa tetap protes sampean. Enggak loh, kula sing dicek limik, kula sing takok ya ora mungkin. Tapi apike kula ngeten iki ra entuk diakoni, aku sing paling apik ndak bisa. Karena kita di sini terlihat apik kula gara-gara ono panitia. Panitia bikin pengaji. Nek ra ono panitia bikin pengajian opo iki ketok apik? Ya ora iso. Ora ketok woro-woro. Lho nek wis ngono apik sapa? Kula bapak panitia. Lah ya apik aku ora teko panitiane elek. Lah ya rampung. Ini ndak bisa, iki wis wong loro iki wis padu. Wis gelut, udah ribut. Ngono baru sama ya apik abah. Lah ya urung nyekel mik kok apa kok aku sing nyekel mik ya apik aku. Lu ngono itu indahnya kebaikan itu kayak begitu. Terus ini disebut pengajian. Nek sampean protes karena kami datang dari jam 4 maka pengajian ini namanya pengajian. Dan ini sampean rata kau lunggu neng kono. Iki apa jenenge pengajian? Yo ora iki cekson. Nek sampean rada ndablek iki wong edan ngono iso. Coba. Lu kebaikan itu enggak bisa berdiri sendiri. Lah nek sing masang tenda protes, sing apik kula sing masang deklit, masang tirop. Tel dhek mungkin ora sembayang asar. Iki ora ngerti. Ndak nek lu apik iku campur-campur sing masang kloso mungkin yo urung adus. Ndo. Kita jadi indah di sini karena ono Jepang kayak iki son kayak iki opo. Kira-kira terus tukang sone mangkel terus dipateni ngono. Ya ora urip iki sone. Sampean ngaji neng kene indah karena wetenge rada wareg. Ya aku ramani wareg wong mau jarene oh tidak ngono wektu takone Pak Bupati kok. Tapi sampean aja nuntut lho karo Pak Bupati. Pak Bupati ini mangane ora akeh, mangane ora gede. Tapi kalau mangane indah itu karena ono sing masak. Masak tadi enak karena ono bumbu. Bumbu itu ono sing ngulek, sing gawe cuwek sapa? Ndak ada yang tahu sing gawe cuwek. Jangan-jangan pas gawe cuwek banyune kurang diuyui, enggak tahu kita. Loh, kuwi iki lho lu khusnudzon kita ini sudah dari dulu wis pokoknya terima mateng. Rande uyah sing di uyah wong Jepara. Nah, sing di Jepara wong Kudus iki di uyah wong Pati. Apakah uyah mrene iku mbok pikir teko karepe dhewe disupiri sopir truk. Sampeyan ngerti, sopir truk iki ra mampir ning remeng-remeng Gringsing itu. Ora ngerti. Loh. Baik itu ndak bisa berdiri sendiri. Ah iso, Kang. Ndak bisa. Pak kula di anu diparingi banyu klopo. Ngombe paling apik banyu klopo. Tapi begitu diwadahi gelas, sing gawe gelas Cina. Itu dipapras ngene sing gawe golok apa? Pir. Pir sing gawe sapa? Sing gawe Jepang. Sekarang yang paling murni di dunia ini ada tinggal satu. Apa? Nek udan nang mangapa wis rampung. Iku sing paling resik halalan thayyiban zahiran wa batinan. Karek iku tok. Nek sampean mau ana udan ora sida mau ya. Nek ana arep mah. Wis aja kok cidok wong cidok gaenane Cina. Ini lho kita dari dulu sudah diajarkan titik temu. Lah. Lah begitu Islam itu bergerak ngene lho. Petuk Persia. Persia iki Zoroaster. Si. Nyembah geni. Sing mlebu Sayyidina Ali. Orang yang paling jenius mlebu sana. Nek sing liyane ngono mungkin iso gelut. Sayyidina Umar mlebu rono mungkin tawur. Sayyidina Ali tenang, ora atik kufar kafir, tenang. Raja Rustum tarik kepada Sayyidina Ali. Lho, besanan. Terus akhirnya apa? Wong Majusi pindah nyembah Allah. Majusi itu kalau nyembah Tuhan itu geni. Geni ini digawe bangunan dhuwur jenenge Manara. Manara inilah yang dipakai untuk menaruh api. Begitu mlebu Islam, geni ini diguang, Manara ini digawe ngarep masjid. Itulah yang sampai batang jenenge menara. Nganggu teke wong Majusi. Terus itu bergerak terus. Yang kayak gini. Nah, begitu terus bergerak dilakukan oleh para pendiri-pendiri. Lah tekan Jawa. Islam tekan Jawa. Ini yang paling sulit, paling berat. Islam mlebu tanah Nusantara, iki paling abot. Soale nopo? Petuk milata Ibrahim yang generasi awal. Lho kok iso ngono lho sampean delok ya. Dalam agama Islam dikenal Ibrahim istrinya Sarah. Di dalam agama Nasrani Yahudi Abraham istrinya Sarah. Lah nek bojone Brahma sapa? Saraswati. Nggih, Pak. Istrinya Betar apa Dewa Brahma itu Saraswati. Maka ini simbol na Islam dengan simbol Hindu ini miripe ora umum. Podo watu nih coba. Mula zaman gitu para wali apa ora mumet iki. Neng kene watu, neng kono watu. Nek ra oleh apa ya piye ora mumet. Iki watu ditumpuk candi. Tekan Mekah lho iki tumpukan watu Kak. Di sini Linggayoni tugu batu, tekan Ka'bah Jabal Rahmah tugu watu. Di sini air suci dilumpret tekan kono zam-zam. Nek perjalanan suci podo muteri, selempange podo warnane siji, kene putih kono kuning. Nek atau kene kene kuning Islam putih. Nek rampung urusane podo rambute. Sing gone kene digundul tekan Mekah tahalul. Lha mangkane akhire para wali aja haji sik. Ngono. Lha mulo akhire itu luar biasa ini. Nek ora wali ora iso. Makanya sampean jangan sekali-sekali merendahkan para wali. Wali sing mikir titik temu iki nek ora para wali. Makanya begitu simbole padha, simbol-simbol padha, yang dicari persamaannya bukan beda. Perbedaan dicari persamaannya. Karena perbedaan yang banyak sekalipun kalau titik persamaannya ketemu rukun. Kaya lanang karo wedok. Lanang karo wedok itu beda semua. Karepe beda, rupane beda. Bentuknya enggak sama. Apa aja berbeda. Cuman butuh titik temu saiki tok lho rukun. Loh. Yang mempertemukan perbedaan laki-laki dan perempuan itu bukan sekujur tubuh, enggak. Perbedaan yang demikian besar cuman dipertemukan ruang sekitar 10 cm persegi. Loh, ini loh cara mempertemukan, makanya jangan cari perbedaan. Para wali begitu simbolnya sama, tidak mencari perbedaan, cari persamaan. Ya itu, wali. Karena apa? Iki podo simbolnya, nek sampai dibenturkan, akan terjadi perbenturan yang sangat keras. Dan rana sing iso menang, wong manjene mingkok. Ono gadri, ono, ini ono kualat, ono karma. Mula wengkap, ono Upanishad, Ukabumian, Upawasa, ono Tahalita, Kholita Jali. Lagi terus piye coba, dicari titik temunya. Kayaknya untuk sementara ndak usah ke Mekah dulu. Wong kene, karena aku langsung merono konslet. Maka para wali, rukun islami diringkes cukup sitok. Karena nek limo kokean aku ndak wedi. Maka rukun islam ono siji syahadat. Tapi nek syahadat terus sholat, zakat, poso, haji. Hajinya jangan ke sana. Engkau konslet. Hajinya kemana? Ke Gunung Merapi. Orang Jawa ke Gunung Merapi. Untuk apa? Sholat di masjid Gunung Merapi 41 kali tidak turun. 41 kali tidak turun itu butuh waktu sekitar setahun. Kenapa? Sholat Jumat tanpa putus untuk ganjaran lunga haji. Lah satu-satunya masjid niku teng Gunung Merapi ngene saya Jumatil Kubro. Mula ana wong Jawa lunga haji neng Merapi untuk mendapatkan pahala haji 41 kali Jumat tidak putus. Jadi ana wong Jawa pengen lunga haji neng Merapi. Ya Islam sing asli biyen ya gitu itu. Belum pakai manasik, belum pakai apa. Nah, terus sing padha dipertemukan wis dienggo bareng. Ya, dipakai bersama. Allah, iki beda. Dikake bahasa bersama Sang Hyang. Peng bedane ana Sang Hyang Widi, ana Sang Hyang Wenang. Pakai bahasa bersama pangeran Gusti. Pangeran ini anak rojo Gusti ya calon roh. Rojo lu pakai bahasa itu. Sholat pakai bahasa bersama sembah. Sembahyang tinggal bareng bahasane. Sembahyangnya yang si jineng gereja, si jineng masjid, si jineng pura. Syaikhun ustadzun pakai bahasa bersama kiai. Tiga bareng bahasa kiai. Ono kiai jeneng kebu, kiai selamat. Ono jeneng tombak, ya kiai pleret. Ana jeneng wong tuwek Kiai Kolo DT. Ana jeneng Kiai Ha. Jine dipake bersama gitu aja ndak usah ribet wong ana titik persamaannya. Tilmidun muridun menggunakan bahasa bersama santri musala langgar. Lho isine beda-beda ning bahasanya bersama. Lho iki lho persis prinsip ibu-ibu. Kuwabe angger riyo iki bungkuse kongwan, isine rengginang. Ini yang dilakukan cari titik temunya. Kenapa? Karena punya kesadaran di sini terjadi perbedaan bangsa dan Tuku jadi waja'alnakum syu'uban wa qabaila, di sini paling banyak. Lo akhirnya titik temu menghasilkan peradaban. Titik temu dengan Islam melahirkan peradaban. Dengan Yahudi Nasrani melahirkan peradaban. Yang tidak punya titik temu itu di dalam sejarah disebutkan karena Ibrahim punya istri satu lagi, tapi enggak disebutkan namanya, melahirkan suku Kurdi. Nah, suku Kurdi itu enggak punya tanah air karena tidak sempat mempertemukan dengan peradaban yang berbeda. Loh, ini caranya Islam luar biasa. Lah kita disuruh napak tilas ke sana, semua dibawa ke sana. Setelah melakukan perjalanan ketemu asal usulnya apa yang dilakukan Rasulullah. Ya korban. Hari raya korban, kabeh dipotong wis. Nah, kalau kemudian kita bikin titik temu hari ini di makam ini sebagai wujud dari masa lalu kita, wis. Dongakno, wis. Tahlilan, wis. Napak tilas sudah, kirab merah putih sudah. Terus sing dibeleh apa? Pak Bupati. Sampun sapi. Pinten? Ya sing akeh ya kira-kira sing dipangan wong semene turah kan gitu. Ya itu, lho, ini rumus kehidupan kita. Dan semua punya rumusannya masing-masing. Nggih. Di teng-teng timur tengah dihubungkan juga dengan nenek moyangnya. Niku. Dari teng mriko menghasilkan ajaran-ajaran berhubungan dengan wali-wali di sana. Ono rotib, ono nopo. Lah di sini dikeke tahlilan ya ono Mbah Jambrong, ono Mbah. Ya, isine ya wali kabeh, tapi begitu wong kene ya jenenge Mbah Bungkuk, Mbah Walik, Mbah apa? Nggih. Lah nek teng mriko nyebut wali-waline wong pancene di Timur Tengah, metune sego Kebuli, metune sego biryani. Lah Mbah Buyute wong kene metune tumpeng karo ingkung campur apem diwuwuri serundeng. Ini semua dihubungkan dengan masa lalunya. Jadi wong Cina yang duwe cara berhubungan dengan nenek moyangnya. Wong Hindu punya pura cilik-cilik. Lah dhewe duwe. Lho ini kan pembelajaran untuk memahami masa lalu. Lho makane rukun kita dulu itu. Raja, hamba, donke kelase. Kan gitu, lebokke kalimat musyarakah. Jadi masyarakat. Terus kemudian kawula Gusti dilebur menjadi apa? Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyati. Tidak ada raja, tidak ada hamba sing ono ro'iyah, saling tanggung jawab yang akhirnya kita disebut rakyat. Lukit biyen iku mesti tidak sudah tidak mengkafirkan orang. Kafir itu sing nentang. Yang rukun namanya dhimmi. Nah, nek saling bertanggung jawab disebut ro'iyah. Titipke donga muga-muga kabeh dadi umate Kanjeng Nabi, maka disebut roh iya. Begini kira kadang orang lupa loh, kok iso malah zaman nanya orang sing ngafir no meneh. Nenek moyang kita itu pasti keluar dari jalur, bukan para wali. Itu mesti jalurnya beda, bukan jalur wilayah itu. Ya kalau mau disebut mungkin jalur anyaran itu, yang kemana-mana mesti pakai GPS. Dan di sini kan jalur dalam. Itu, lu buktinya apa di sini jalur dalam? Lu makam-makam ya makam itu dia kape kok. Cuman kan zaman segitu nganggo jeneng bu sopo. Nah ini yang kadang kita ini lupa. Lah begitu ro'iyah iki ngumpul bareng-bareng namanya musyawarah wasyawirhum fil amri. Lah nek wis musyawarah ojo menangi dhewe, tafasakhu fil majalis jenenge majelis. Lu ini cara iki nek takon negara paling Islam ning Indonesia dengan balungan paling Quran, ya ana ning Indonesia. Iku majelis permusyawaratan rakyat Islam. Lah cuman awak dhewe itu hari ini kan dibikin seolah-olah enggak percaya dengan kreasi apa sesepuh pendiri bangsa digawe orang andel kan gitu. Nama-nama sini Arab kabeh lo coba. Untuk apa? Dititip ke wis. Nusrani Arab. Lo Mas Nusrani rupanya orang Arab-Arabnya berserahono. Ini jenengnya ini Nusron. Wah itu rupanya. Gagah. Lo coba. Ono sing ben sregep ngaji. Ngaji yo. Nah yang kayak gini, ya Allah. Nah inilah. Nah tanpa ini semua kita gak bisa memahami, apalagi anak-anak milenial ini susah. Kalau gak diruntutkan kayak begini, susah. Wong kalian ini generasi yang tadi itu kok. Generasi numpak motor tapi nek menggok tangani gini-gini. Percepatannya luar biasa. Cepetnya betul umum. Pulau ini generasi pramilenial. Pengen delok gajah Afrika nunggu flora dan fauna. Sampai sudah gak tahu siaran flora dan fauna. Iku kadang diganti karo Pak Murdion, Pak Harmoko. Ora tahu salah wong atas petunjuk Bapak Presiden. Pak Murdiono, saiki lho ndelok gajah Afrika sampean indahnya luar biasa ngene cok, tengu kawe nono nang kene. Itu. Lho ya kan ini milenial. Kita dulu itu kalau jatuh cinta, sakitnya luar biasa. Karena mesti nulis surat. Golek kertas pink. Warnanya harus warna, jangan warna melati sama warna kamboja. Kamu warna bau mawar. Tintanya hitam, jangan merah. Ngonek sampai tinta abang, dikira putus cinta. Jadi ono ilmu nulis surat. Baru kita tulis, dek, aku rindu padamu. Beratnya luar biasa kerinduanku malam hari ini. Terpisah karena engkau telah masuk holy prison. Masuk penjara suci. Pondok maksudnya, pesantren. Paksa ku tulis saja rindu karena hampir tak bisa ku tahan. Karena setiap ku lihat bayangan serasa itu bayangmu. Di malam hari ini aku menjadi lebih tenang karena aku yakin kau dan aku berada di bawah sinar rembulan yang sama. Lagi, tadi kirim seminggu nunggu. Sakitnya luar biasa, rindu itu berat ya, man. Maka jangan rindu. Generasimu lebih mudah jatuh cinta, makanya untuk bangun komitmen susah. Karena sangat mudahnya jatuh cinta. Bisa mencari pacar di Facebook. Kalau kita di pasar, delok sito-sito ngendi to cak pondo. Saiki sampean kalau kangen tinggal foto kok samping pre terus mah gitu. Ini generasimu. Maka cara-cara yang dibangun oleh para ulama ini akan menghantarkan pengertian untuk mengambil masa depan, meminang masa depan, harus mengetahui masa lalu. Gue Islam tuh, yo Islam. Sampean kan menungso tau mau? Masih eling banget tak cerita ini menungso niki. Lo jangan sampai merendahkan diri ke derajat binatang kita ini ya ayuhan nashe menung. Lah terus kalau cara-cara khol, cara-cara gini hilang, kita ndak punya runtutan masalah lalu generasi yang kehilangan segalanya. Nah, gila. Ngene iki, ya, muga-muga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita dengarkan porayan Unten Mutiara Mutiara Maulid Nabi dan Khol Mbah Muhammad Hasan Surgi oleh beliau Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Tafadhal. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billah wassalatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ya amma ba'du. Al-Muhtaram al-Mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama yang wajib kula mahabbah, tapi wajib kula demeni margo kita butuh benjang dikembalakan kalian tiang-tiang ingkang kita demeni. Yang kula hormati panjenenganipun Akhin al-Fadil Muafiq, muga-muga piyayi-piyayi menika wau walafiyah, panjang umur. Sebab ningali zaman iku kesengoten tiang-tiang perdam sing iso mbungahake nyenengake umat ning iso ngayomi iso nglurusi. Kang kula hormati panjenenganipun Bapak Bupati Batang Tua panitia akhina panjenenganipun Bapak Bambang Bintoro. Yang kula hormati Pak Camat Badan Ramil, Pak Kapolsek serta jajaran pun, panitia penyelenggara dalam rangka khol Sayyidi Muhammad bin Hasan Turahan atau Kepala Desa Sabrakatun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Aos yani kula mutolaah mutiara-mutiara ingkang nembe medal sabdo yani pun ya wah sulit karena sangat luas dan dalamnya. Ya ini semuanya cambuk untuk kita semuanya mau mendalami tarikh utawa sejarah. Dari sejarah menika wau sehingga kita saged ngempalake pinten-pinya melahirkan ilmu antropolog. Antropolog menika wau semua menceritakan dengan apa yang ada di dalam alam semesta yang terkait antara manusia dengan manusia, manusia dengan hayawan, pohon-pohon, manusia dengan pohon-pohonan, manusia dengan bumi, manusia dengan alam dan lain sebagainya. Niki nek belajar ya ora cukup setahun rong tahun, paling ora niku ilmu antropologi niku 8 tahun mungkin. Satologi contohnya sing gampang mawon kanggo mbuktiake sareane orang yang terkait di dalam perjuangan nganti tekan nisannya jenis batunya ukurane piro jenis batune apa terus wit-witan yang paling tertua dan yang paling panjang umur di antarane wit-witan iku apa niku pinten niku dadi catatan sejarah untuk kan ini makam tua atau tidak. Boten gampang kula mikirake zaman yang kemajuan apa yang ada ya Indonesia niki tercinta niki khususe jangga pujangga kita terdahulu nenek moyang kita pada abad-abad tertentu mempunyai peradaban yang luar biasa dan mempunyai historis atau sejarah engkan sebagian ilmu sing diterapake dening leluhur bangsa kita. Contohnya gawe Borobudur, Prambanan dan bagaimana kedua belah pihak menika wau sing siji gawe Borobudur padahal sing gawe ke Borobudur agamane beda. Dari mulai zaman Selendra ngantos Erlangga. Sing urut-urutane nek zaman Selendra niku wau kita tarik batang niku lempeng. Nah, lempenge batang niku ten pundi? Niku nek diurut terus menika wau tembuse niku Dieng. Lempeng Dieng mulai dataran gunung Dieng ingkang ten Wonosobo maupun ingkang wonten Pekalongan. Banyak situs-situs sejarah yang sudah hilang atau kena erosi. Wonten Candi Arjuna, Candi Mar, dan lain-lainnya. Yang menjadi pemikiran sekarang, teknologi pada waktu itu apa dan bagaimana cara ngangkat watu sing sekian ton kok iso ditumbuk. Perkatnya itu apa? Loh nih. Dan berapa kali kena goyangan-goyangan. Entah itu dari Sindoro Sumbing ataupun kawah-kawah yang ada di daerah Dieng, dereng terpengaruhnya Gunung Merapi antara Candi Borobudur dan Prambanan. Ning kok iso bertahan yang luar biasa, wajar kalau kena itu wajar. Sekarang dulu keutuhannya kaya apa? Niki satu kemajuan dalam peradaban, ananging terkadang kita bertanya, lho saiki ku ning bagaimana generasi kita untuk dibekali para leluhur-leluhur kita, para pendahulu, sehingga mewariskan regenerasi ingkang cerdas. Ananging sebagian kita malah dadi wong sing minder, jati dirine melentur, lebih-lebih nasionalismenya. Kerantan tidak mau menengok ke belakang. Yang telah dirintis para sesepuh dan pendiri bangsa niki yang melahirkan kita dari cikal bakal yang cukup luar biasa keintelektualannya. Kurangannya namung setunggal kalih, paling apa peralatan-peralatan yang masih canggih. Tapi titiknya itu kok sama, hasilnya Borobudur maupun Prambanan kok iso titiknya podo. Nah ini, itu pula diterusake dening para wali yang masuk ke Indonesia. Tur tanahnya itu dipelajari, orang sembarangan asal bangun masjid. Contohnya Demak. Demak itu untuk sekian meter dari atas ke bawah itu masih banyak terpengaruh tanah. Apalagi didukung pengaruh Gunung Muria dahulu pernah meletus kirang langkungipun 2000 tahun, ada yang berdapat 5000 tahun. Dan Gunung Muria itu gunung tertinggi di jalah kabeh karo Gunung Muria. Kula nate nunggang pesawat. Niku belahanipun niku sih ketinggal banget. Menisang pas cuaca baik, tanah iki wotengen bekas gunung niku tasih biru. Kas lavanya itu masih ada. Nah ketika Sultan Abdul Fattah membangun Demak, itu tidak konyong-konyong masjid itu berdiri, karena ada masalahan yang harus diselesaikan dahulu, setapak demi setapak, atau dengan kasar yang ngomong, satu persatu. Nyun sewu nggih, mbok pilih omongan kau utawi Gus Muafiq wau, khususnya Gus Muafiq, mungkin kita belajar terlalu tinggi atau kurang memahaminya, yen iku nuduhke kecethekane awak kita piyambak sing ora tau buka buka serak niku. Jung-junge sing mutusi mung napa ditutup keramat, selesai nek pun niku. Padahal di dalam yang disebut karomah ada titik yang luar biasa kalau dikembangkan ilmu pengetahuan yang sangat mahal. Kanjeng Sultan Abdul Fattah itu bagaimana berhadapan dengan ayahnya pada waktu itu, agama utawa akidahnya jauh masih paham berbeda. Tapi ketika sang ayah digulingkan oleh Gelindrawardhana, Kanjeng Sultan Abdul Fattah segera untuk menolong ayahnya. Ning sejarah ana sing melintir bahwa Sultan Abdul Fattah seolah-olah bertempur dengan ayahnya sendiri. Loh niku pelintirane. Padahal niku perang kalian tiang ingkang menjatuhkan raja. Akhire Gelindrawardhana dijatuhake dening Patih Udara yang mengangkat dirinya Brawijaya ke-6. Mengadakan perjanjian kalian Portugis untuk menyerang Demak karena Portugis khawatir bahwa Demak memusat penyebaran Islam setelah Malaka jatuh pada tahun 1511. Lah sebabnya apa Malaka itu kok gampang men iso jatuh padahal kekuatan yang luar biasa? Ya biasa. Ora usah modal senjata, ning modale cangkem tok niku gampang. Bikin pembusukan, pembunuhan karakter dari dalam, bagaimana membuat satu hok tidak percaya dengan pimpinannya, tidak percaya atau dengan sultan dan rajanya, karo ora percaya karo tentarane, sak piturute baru Malaka itu bisa dihancur. Muga-muga ora terjadi ning Indo. Lho niku, wong 6 sampean kudu weruh. Jarah niki pentingnya ten mriki. Patih Udara mengadakan perjanjian diserang dening Sultan Abdul Fattah. Menang. Kanjeng Sultan Abdul Fattah menyelamatkan ramane methuk ramane ingkang wonten Gunung Lawu, kersa jumeneng malih wonten Majapahit ning Brawijaya kaping gangsal milih dadi mandita. Wis pokok ngidah. Nyerahake pimpinan dateng Kanjeng Sultan Abdul Fatah sak kakang rayine Kanjeng Sultan Abdul Fatah tepo seliranya luar biasa ben Mojobai dipimpin karo kakang sadine Kanjeng Sultan Abdul Fatah milih tanah Gelagah Wangi ingkang wenten Demak. Tanah niku tanah goyang. Napa malih nek kita melihat peta nggih. Demak niku posisine tengen munuk sapi. Tikungan. Gelombangnya niku terjadi dua. Gelombang saking utara ngantem Semarang ning gelombang sing saking kulon nganteme munuk sapi Jepara nganti Stayu. Mandalika Karimun Jawa. Niki sudah gelombangnya mawon tumbuhan. Endi sing kuat, endi sing menang. Nah, anak sungai sing wonten Demak niku nggih sami mawon. Ketika rebutan sungai ingkang saking Semarang niku kados pundi berhadapan gelombang dari utara, tapi satu sisi saking Demak ataupun Jepara kudu ngadepi gelombang saking kulon. Lho niki. Makane daerah Demak niku nek muni banjir ya ora ketulungan, nek muni kering ya aja takon. Lho itu. Sebab asal usul. Lho anehnya kok sekali songo kok iso paham, memahami tektur tanah harus bagaimana mendirikan keraton wenten wenten daerah Demak. Mangkane dibangun ing tiang-tiang boten saking batu-batu. Mbok tili ana sampe benjut kono bekas pondasine niku ya ora bakal asal usul itu. Dan pada waktu itu didirikan oleh tiang-tiang kayu ning ana siji kayu untuk stabilitas. Artosnya dibikin elastis. Lu nganggone apa? Pewesi atau baja ringan? Tidak. Susunan tatal 1 meter, 1 meter ditumpuk, dibungkus per 1 meter persegi, tumpuk kemalih. Bila mana goyangan tanah menika wau tergeser, boten bakal rubuh masjid margo ana penyangga sing luar biasa. Keseimbangan. Lho, sing kula kagum wali-wali dahulu itu sudah begitu jauh walaupun dengan peralatan yang sederhana. Hebatipun metode. Dan perjuangan itu diteruskan. Malah nek nurut kitab Babat Tanah Jawa, kota paling tertua niku telu. Jinggresik, Lurun Jepara, telu Roban. Sak jerone Roban niku batasnya Pekalongan. Terus Batang Pekalongan itu jajaran Roban sudah maju ekonominya pertaniannya. Bahkan di zaman Kanjeng Sultan Agung Batang menika wau kalian Pekalongan didadosaken ladang pangan sing luar biasa kangge membantu perjuangan Kanjeng Sultan Agung melawan Belanda pada waktu itu. Ning ya ora mulus ana ae sing rusak tatanan. Gudang-gudang yang dipersiapkan pangan menika wau ana sing yanah dibakar. Londone tinggal nyulut tok ngoten kemawon sehingga bagian gagalipun Kanjeng Sultan Agung penyerangan wenten Batavia ingkang kaping kalih. Lho niku lah. Mata pelajaran sing kados ngoten iki sing mahal supaya kita menjadi anak bangsa mau menengok ke depan untuk bekal kita maju ke depan. Mampukah generasi muda, generasi Indonesia niki menjawab tantangan umat atau tidak? Atau tantangan bangsa niki pundak generasi panjenengan-panjenengan kaula muda. Di sinilah perlu nipun hal kita mengetahui bagaimana para wali terdahulu masuk ke Indonesia ora kaya nyong. Kan ngalur kidul wis tinggal nyekel tasbih to. Salat, pomane pengajian kaya piye? Mbuh mengko amplope pira nyong ya ora ngerti. Nang sebelahane juragane aja wedi. Lha nek rumiyin kados zamane Mbah Surki. Tahu posisi Batang pada waktu itu luar biasa, terancam. Matur kalian panjenenganipun Mbah Sayyid Husain utawa Mbah Kiai Husain Rahmatillah ingkang terkenal Sedorawuh Suruh Aryo Hadiningrat Bupati Batang Kaping Sepindah putranipun Dayeng Rono Kaping Kalih Bupati Wiroto putranipun Jayeng Rono Kaping Sepindah Ra Asmonipun Raden Kosim putranipun Raden Among Negoro asal saking Turuan ning putra Bupati Sedayu putranipun Raden Among Negoro Husen Rahmatillah ingkang dipun sareaken ten Masjid Sapura Pekalongan putranipun Raden Bukuh putranipun panjenenganipun Aryo Hadiningrat kaping kalih Sedayu putranipun Aryo Hadiningrat kaping sepindah Sedayu putranipun Sayyid Abdul Qadir putranipun Penembahan Nur Rahmat Sendang Luhur lho nggih silsilahipun majeng dateng Bupati Gresik ingkang asma Sayyid Abdullah nggih menika ponakanipun Kanjeng Sunan Ampel niki. Mbati nurunake Bupati Pekalongan Batang sampai tekan Pemalang sebagai kal bakal iku wong apik kabeh. Lha niki panjenenganipun sedo rawuh menika wau diarani sedo rawuh marga nembe ndhawuhake putrini putranipun pikantuk Pati Kendal sedo wenten margi pun kula mboten wani nyeritakake niki dawa ten sedo kundur dipun paringi asma sedo rawuh ora beda Sekar Sedo Lepen putranipun Sultan Abdul Fatah rayinipun Adipati Yunus Sabrang Lor lho nih turut-turutnya mengandap nih temriki terjadi arang abang fitnah sing luar biasa Sayyid Muhammad Hasan Mbah Surki tumandang jeng sti Adipati Trowayah dipunungse akirumiyin wenten Wonosobo diantawisipun Kanjeng Wongso Diningrat Raden Kentol utawi Isa sing karo mai omong-omongan karo Hayawan niku putranipun Mbah Raden Husen Rahmatillah sing putra kaping penengah naminipun Muhammad Idris pendiri pondok pesantren ten Kudus Wetan damelanipun tinggalane ngantos sakniki masjid niku sih wenten alun-alun Kudus Wetan pesareane ten wingkingipun Mbah Muhammad Idris bin Sen Rahmatillah sedo rawuh Pekalongan Batang. Dados mantune Bupati Condronegoro kaping 3. Sedonipun Condronegoro kaping 3 Raden Muhammad Idris diangkat Condronegoro ping ingkang ngadepi londo penjajah nalika semonten nggih panjenenganipun Mbah Surki bagaimana beliau berhadapan dengan Belanda pada waktu itu sampai gugur dengan beberapa prajurit-prajuritipun ning Batang Mimpang sehingga rol putra-putranipun Mbah Husen di Sunapur Rahmatillah saged kundur malih beberapa dengan poro habae poro yai ning akhire pun sami kathah mukim wenten sobono sobo kadosto Sayyid Hasyim Bahut menikulah terus kaping kalihipun Sayyid San ingkang ketelah Kanjeng Kanjeng Raden Tumenggung Samparwati ingkang wenten Bulus putranipun Sayyid Muhsin ingkang wenten Batang. Ini ku menelorkan beberapa tokoh-tokoh ulama-ulama yang luar biasa. Mangkane tepat sekali ringkesipun wong karang wis dalu nyonge wedi nek dhewer sampeyane ngantuk. Terus niku penak. Lha niki. Dados menawi Pekalongan Batang niku dadi contoh mercusuar perkat umat, perkat bangsa. Niku ya wis tepat karang panggonane wis dadi percontohan kang luar biasa. Lho niku. Tinggal amanat menika wau kangge generasi penerus mampu atau tidak menjadi perumat pengayom umat sing saged nuwuhake welas, asih, asah, asih, asuh diantaranya kita, dan yang kedua sakit memajukan tanggung jawab saking Allah Ta'ala yang dipun tugasakan dateng kita sedaya untuk membangun batang khususnya Pekalongan pada umumipun. Niki tantangan tengkulo sedaya mampu opora saruse. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.